Mitra bisnis, meski sistem pemerintahan kita jelas menganut sistem presidensial dan bukan parlementer, namun berbagai kerancuan dalam penerapannya berulang kali terjadi lantaran adanya tarik-menarik kepentingan antar elit, serta adanya sikap ekstra hati-hati presiden sebagai pemimpin eksekutif yang sering diterjemahkan oleh banyak kalangan sebagai bentuk keraguan-raguan dan ketidaktegasan pimpinan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berbagai kerancuan yang terjadi dalam sistem pemerintahan kita saat ini, apakah akan berlanjut di masa depan? Mengingat pimpinan yang baru berpotensi untuk mengikuti langkah pimpinan sebelumnya. Rekrutmen politik kita ini kan sifatnya tertutup. Anda bilang presiden yang akan datang, saya mau tanya siapa sih yang ingin jadi presiden yang akan datang selain Rizal Ramli gitu. Yang lain kan, oh kalau rakyat menghendaki gitu. Ujung-ujungnya mau juga kan gitu. Jadi harusnya lebih terbuka kan kayak gitu. Sehingga kita tahu kan. Tapi ini pelajaran yang baik juga buat masyarakat kan gitu. Artinya pelajaran bukan dalam proses belajar. Kalau proses belajar pemimpinnya yang salah itu. Rakyat kan ketipu terus kayak. Tapi kembali lagi ya, salahnya rakyat sendirilah. Salahnya mau jadi rakyat, mau diinjek-injek. Jadi kita harus berlatih bagaimana menginjak rakyat kan gitu, itu yang benar itu. Tapi Pak Hermawan, pernyataan Anda barusan tentu dianggap salah dan ditentang oleh banyak kalangan. Loh iyalah, itu orang bilang, oh ini menindas rakyat, Anda belum pernah menikmati menindas rakyat. Ini korupsi, Anda belum pernah korupsi, enak. Bayangin orang pegawai golongan 3 bisa 125 miliar itu baru satu kan gitu. Jadi dari dulu kan kita udah tahu misalnya pajak itu kayak begitu. Ya bodoh aja yang bayar pajak kan gitu. Udah tahu mereka 9 kali lipat gajinya dibanding PNS yang lain tetap aja korup kayak gitu. Nah konteksnya apa? Ini analog dengan rekrutmen politik itu tadi, analog dengan manajemen politik. Mau presidensial, mau parlemen, parlementer gitu kan. Kalau presidensial aja, anggota parlemennya selalu ngerampok berjamaah begitu, apalagi sepenuhnya parlementer gitu. Kan orang bilang kita sebaiknya parlementer aja karena struktur masyarakat kita itu majemuk gitu. Emang negara lain nggak majemuk? Motonya Amerika itu et pluribus unum, bahasa Latin artinya apa? Kalau diterjemahkan Bhinneka Tunggal Ika, sama dengan kita gitu. Milih presidensial gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.